تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي وحدثنا خطبة ابن خالد القيسي. Iya, Al-Qaisi itu dari Basrah. Kalau sudah dibilang Al-Qaisi berarti orang Basrah. Sama dibilang Al-Aisy itu juga dari Basrah. Kalau dibilang Al-Absi itu pasti orang Kufah. Kalau dibilang Al-Himsi itu pasti orang Syam. Itu pasti orang Syam. Jadi ada nisbat-nisbat itu berjalan di tengah para ulama, dimaklumi kemana arahnya. Kata beliau, hadatsana Al-Qasim ibn Al-Fadl Al-Haddani Yamul Mugira ya thiqah. Qala hadatsana Nadhr ibn Syaiban. Nadhr bin Syaiban ini ada kelemahannya pada haditsnya Al-Haddani. Ini sebab kelemahannya di sini. Qala kunna bi Arafat falakitu Aba Usama ibn Abdurrahman. Kata beliau, kami berada di Arafah, maka saya jumpai Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri yang sudah berlalu, putra Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Faqultu hadithni bi hadithin sami'tahu min abika. Laysa baina abika wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad. Kata Nadhr bin Syaiban, ceritakan kepadaku suatu dari hadith yang kamu dengar langsung dari ayahmu. Ayahmu meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang perantara pun antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha farada siyama ramadan wa sanantu lakum qiyamahu. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah bersabda, atau beliau berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, sungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunnahkan untuk kalian sholat malam di bulan Ramadan. Ya, dari sudut makna hadith ini maknanya sahih ya, sudut makna. Tapi dari sudut riwayat kita sudah tahu An-Nadhr bin Syaiban ini lemah riwayatnya. Kemudian yang kedua, yang populer bahwa Abdurrahman bin Auf itu tidak mendengar hadith dari ayahnya. Dia tidak mendengar hadith dari ayahnya. Jadi ini ada kelemahan dan ada keterputusan. Hanya saja makna haditsnya itu sahih di riwayat yang lain. Sebab puasa Ramadan, Nabi telah berkata ketika Ramadan sudah datang, beliau katakan, ja'akum Ramadan syahrum mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Dan tentang sunnahnya qiyamul lail, Nabi sudah menerangkan, akan datang nanti riwayatnya tentang sunnahnya qiyamul lail di bulan Ramadan. Jelas ya? Ya, dari sudut makna, maknanya sahih. Hanya saja dari sudut riwayat, haditsnya lemah.